Detik-detik Lukman Ba Abdu menggunting lidah dusta Menhua Abbas jauna penghina nol putul para duat dan vonis-vonis palsunya bahwa Asatidzah tidak bersama Syaikh Al-Bukhari. Menjawab misteri pertanyaan, siapa yang pantas dipercaya omongannya, Abbas jauna ataukah Lukman Ba Abdu? Atau dengan kata lain, siapakah di antara dua orang ini yang pendusta? 4 November 2023. Abbas Al-Jauna sang mukalid Lukman Ba Abdu dengan bangga menyebarluaskan penghinaan nol putul oleh Lukman Ba Abdu terhadap para duat tauhid dengan melafazkannya dalam teks bahasa Arab dan menuduh para duat tidak bersama Syaikh Al-Bukhari. Nol putul. Sifr ala shimal. Tajiduhu sifr ala shimal. Dia tajiduhu as-sifr ala shimal. Kamu mendapati dia nol ala shimal, dalam bahasa kita nol putul. La taqul ana ma'al ulama, la taqul ana ma'a Syekh Al-Bukhari. Fain al-amal? Anta ma'a fil kalam. Amma al-amal sifr ala shimal kama yuqal. Sifr madha ala shimal. Jangan kamu katakan saya bersama ulama, jangan katakan pula saya bersama Syaikh Al-Bukhari, namun mono pengamalannya. Engkau cuma bersama beliau di lisan saja. Adapun pengamalannya, nol putul, sebagaimana yang dikatakan. Jelas, Abbas Jauna memvonis para dua tidak bersama ulama kibar. Abbas Jauna juga menuduh Asatidzah Omdo, omongan doang, di lisan saja mengaku bersama Syaikh Al-Bukhari padahal tidak ada pengamalannya. Dengan vonis itu, semua Abbas Jauna telah mengekor vonis nol putulnya Asatidzah dari Lukman Ba Abdu. Nol putul. 29 November 2023. Lukman Ba Abdu mempersaksikan sendiri bahwa para duat ahlu sunnah datang dari sisi Syaikh Al-Bukhari, mengemban amanah dari beliau untuk menyampaikan pesan secara langsung kepada Lukman Ba Abdu. Saya bacakan syair itu tadi. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan, wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Hari-hari akan menampakkan apa yang dahulu tidak engkau ketahui dan akan datang kepadamu orang yang tidak engkau bekali membawa berita. Kepanjangan tangan para ulama untuk salafiyin Indonesia. Beliau dipercaya oleh ulama dan memang itu kenyataannya. Wa syahida syahidun min ahliha. Ketika di bulan November atau 15 Dzulqa'dah, tepatnya kurang lebih masehinya 29 November 2023, datang sejumlah asatidzah jumhur ke Ma'had Jember. Karena diutus oleh Syekh Bukhari untuk menyampaikan suatu amanah. Perhatikanlah wahai saudaraku, Lukman dengan tegas mempersaksikan Asatidzah adalah utusan khusus Syaikh Al-Bukhari dan datang secara khusus kepada Lukman Ba Abdu, sementara si Abbas Jauna secara zalim dan kadzab menuduh Asatidzah nol putul hanya omong doang tanpa bukti amalan mengatakan bersama Syaikh Al-Bukhari. Dua pernyataan yang saling bertolak belakang jelas menunjukkan bahwa di antara dua pengucap kontradiksi tersebut ada satu pendusta yang bercokol di dalamnya. Jika bukan Lukman, maka pastikanlah Abbas sebagai pendustanya. Ketika si Polan mengaku mencintai Laila, maka katakan kepada si Habits Abbas Jaunah yang semena-mena dan saling mengumbar tuduhan palsu kepada para duat tauhid di Indonesia. 1. Jika Asatidzah hanya Omdo saja tidak ada bukti pengamalan bersama Syaikh Al-Bukhari, lalu kenapa Asatidzah, bukan Arafat dan bukan pula Abul Harits, yang beliau utus secara khusus untuk menyampaikan amanah langsung kepada Lukman Ba Abdu terkait kondisi terakhir fitnah Lukman Ba Abdu di Indonesia? 2. Apakah sebelum kamu mengeluarkan vonis-vonis manhajiah dan penghinaan terhadap para duat, kamu sudah berkonsultasi dengan Syaikh Al-Bukhari sebelum kamu nyelonong masuk melibatkan diri dalam fitnah di Indonesia yang telah beliau tangani? 3. Jika kamu bersama ulama kibar, adab menghormati Syaikh Bukhari, maka apakah adabmu dalam melibatkan diri dalam perkara yang telah ditangani ulama kibar merupakan adab mulia yang pantas diteladani dari orang yang dipanggil Syaikh? 4. Jika benar klaimmu bersama Syaikh Al-Bukhari, lalu kenapa ketika beliau mendengar berbagai vonis-vonis Dauro Muzanimu terhadap para dua justru terjadi antiklimaks dengan lontaran pertanyaan balik tentang dirimu sebagai Menhua? 5. Jika demikian, siapa sebenarnya yang Omdo mengaku bersama ulama kibar Syaikh Al-Bukhari wahai Abbas? Takutlah kamu kepada Allah terhadap balasan bagi orang-orang yang zalim. Klaim-klaim sepihakmu mengingatkan kami dengan syair Laila. Si Polan mengaku bersama Laila. Namun Laila sendiri ternyata tidak mengenal si Polan. Jadi, hanya berselang dua hari dari penghinaan nol putul Abbas Jauna kepada para duat ahlu sunnah Indonesia dan menuduh mereka hanya di lisan saja mengaku bersama Syaikh Al-Bukhari tanpa bukti amalan, Allah benar-benar tampakkan bahwa kezalimannya, tuduhan dustanya dan penghinaannya itu disegerakan balasan kehinaannya oleh Allah Ta'ala. Semua penghinaan dan tuduhan dusta Abbas benar-benar presisi menghantam balik tengkuk Abbas Jauna sendiri dengan lontaran pertanyaan Menhua Abbas Jauna ini. Segala puji bagi Allah yang segera menyingkap kezaliman pendusta ini. Semua ucapan Ahmad Baduhin benar-benar mencocoki keadaan Abbas Jaunah, tak beranjak dari markasnya dia menghina. Alhamdulillah.